hitam menghias hatiku. Luka dalam karena cintaku. Apa mau dikata, siapa mau ditanya, semua berpaling muka. Niat hati takkan mundur lagi, biar mati terkubur cinta suci. Tiada ku ingkari, tiada ku sesali, demi setiap pandangmu. Wajah cantik